Altamak Production. Aku yakin semuanya bisa lagunya ya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yen kelam ta jarabi, yen ra kelam ta jagoni, sing ra penting pikir keri. Hey! Yen kowe kelam ta sayang, yo ojo moga webina, rasa kakeyan alasan. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Semua hey. Kita bayang bareng-bareng ya. Bayang. Iki arti tu parkiran maju mundur raga ruang. Oh, aha! Terima kasih. Rasa kira kuat di pecah ke, rasa kira. belakang. Belakang apa depan, Carul? Belakang aja ya.